sesali dan aku tangisi, walau di sudut hati sakit kurasakan. Cinta yang indah hanyalah impian, tinggallah puing-puing kenangan. Hari ini ku berjanji dalam hati, kan ku hapuskan namamu di hati. Cinta dan bayang-bayangmu biarlah berlalu dari sisi. Takkan aku sesali dan aku tangisi, walau di sudut